Strofat taliyati zikro inna ilahakum lawahid. Utai surat sofat umakiyatun bangsa surat sing diturunan di Mekah mi'atun iku satus wasnatani landoro wasamanun alan wolong puluh apa ini ayatan ayat berarti satus wolong puluh kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati sofa wassofati demi malaikat sing baris sofan klan baris tenan. Dewi Imam Suyuti ail malaikati tegese malaikat tasufu kang barisno sapa malaikat nufusaha ing awak dhewe ne malaikat fil ibadati ing dalam ibadah. Potensi maknanya itu mereka berbaris saat ibadah. Au ajnihataha utawa barisno sayap-sayape para malaikat fil hawai ing dalam angkasa ing dalam hawa angkasa nil. Terus tantaziru nggih. Tak non tantaziru leres. Tanta ziru, engkang podo ngenteni sopo poro malaikat ma ing perkoro tuk maru kang bakal din perintah sopo malaikat bihiklan ma. Fazza jiro di zajro, mongko demi malaikat sing tukang nopo ngarak, ngarak nopo iku, mendung tuh ngarak migo, zajron kelawan mengarak tenan, ngatur ilu. Ail malaikat itu kesih demi malaikat tas juru kang ngarak utawa kang giring sopo poro malaikat as sahaba ing mendung, tasuku itu kesih giring sopo malaikat hu ing mendung. Fata liyati zikro mongko demi malaikat sing maca Quran ayil qurra il Quran iki sing demi malaikat-malaikat sing maca Quran yatlu nate kese padha maca sapa para malaikat ing Quran dikron kelawan maca tenan masdarun utawa lafaz dikron masdar mim makna taliyati sing makna lafaz ataliyat manane yatlu nahu tilawatan dikron inna ilahakum lawahid sak temene pangeran sira kabeh ahli makata penduduk Mekah iku lawahidun yektine mu siji. Rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ambalan perkara bainahuma antarane samawat lan arat wa rabbul masyariqi lan utai Allah kang mengerani arah wetan wal maghribi tegese ya kang mengerani alam kulon atau arah kulon lisamsi ku tetap kedua serengenge laha iku tetap kedua samas kula yaumin masyriqun te sisi wetan wa maghribun lan sisi kulon. Inna saat temen ingsun Allah Zayyan nama ismaisi ingsun asama adunya ing langit sing parek mesti langit sing parek ambek manusa sing kena didelok bizi natinil kawakib bizi natin kang lawan pepaes rupane pepaes al kawakibi tegese piro-piro perbintangan asing moco idufah bizi natinil kawakibi kelawan bizi natinil kawakibi kelan pepaes kang yaiku nopo perbintangan. Ayo bido iha tegese kelawan sinare kawakib. Au biha utawa ya kelawan kawakib. Lewal idofatu te idofai lil bayani prono bayani ya. Kakiro ati tanwi nizinatil. Kakiro ati tanwi nizinatin. Koyo dene kiro ah kang moco zinatin ditanwin. Al mubayinati kang jelasno bil kawakibi ing maknane kawakib. Wahifdon lan kelawan jogo utawa krono jogo mansubun binha ing sama bisuhbi lan pira-pira lintang mingkul li setan dan sangking saben-saben setan utai lafat min kumuta'alikun dintalungna bilmu kodari klan barang sing din kira-kira no mingkul li setan dan sangking saben-saben setan maridin kang dilurung utawa kang nakal atin tegese kang nakal khorijin kang metu metu anito ati sangking aturan toat. Sangka kata ata yak tu utuwan fahuwa atin la yasma'una ilal mala'il ala. Nak kira kita napa? La yasma'una kira kita napa? Nggak kira tasdid napa? La yasma'una ilal mala'il ala. Nggak kira kira sing umum mohon napa? La yasma'una ilal mala'il ala. Nak kira asing sing lainnya itu la yasma'una biasa. Ora iso ngrungokno sapa para malaikat ora ana sing iso ngrungokno sapa sayatin. La yasma'una ora padha iso krungu sapa sayatin. Aisyatin utawa sibro-bro setan. Utawi iki dawuh musta'nafun dianggep kalam sing ngawiti. Lawa sama'uhu utawi pendengarane malaikat dua iku fil makna ing dalam makna al-mahfudi kang termasuk kang den jaga apa wau alam loh mahfud anhu saking sama isayatin. Wasama agum tewel yang rungokno sayatin, wasama agum tewel yang rungokno sayatin, iku tetap gua ya sama, iku fil makna ing dalam makna al-mahfudi kang den jaga pak lahul mahfud adu sange sama isyayatin. Pun wae maknane misale beda mek gurune sampeyan to beda mek kitab liya sanggepe padha. Ngono wae anggepe padha. Wae anggere wong alim beda tetep padha. Sengko paham dhewe anggere ketemu pangeran sing ben nak semati paham dhewe. Ilal malaila ala maring alam sing dhuwur. Maknane alam sing dhuwur ail malaikat itu si alam malaikat fisama ing dalam langit. Wa adda ana Imam Syuti wong pangeran di Eropa. Wa adalan la yasmauna uta la yasam mauna itu ila qauli zidin umume wong latihan bahasa Arab sami'tu qaula zidin apa sami'tu ila qauli zidin umume wong sami'tu qaula zidin dadi gak usah napa gak usah ila tapi ning gone Quran la yasmauna uta la yasmauna ijek nganggo tak diah be ila litadumunihi krana oleh nyimpen lafat yasmaun to yasmaun maknal isra ing maknane ngrungokno berarti la yasmauna ay la yasghuna utawa la yasghuna ilal malala wa fi qira'atin an fi qira'ah qira'ah kita bitas di dilmim napa la yasmauna wasini lan sin berarti apa la yasmauna dadi mim ditasdid sine gene apa. Jadi Imam Suyuti itu gak milih partai ini. Mulanya disebut wafi kiro'atin. Jadi kiro'ah yang kita ikuti Mas Subroh. Malah cara dikne apa? Wafi apa? Kiro'atin. Jadi dikne partai sebelah. Jadi dikne itu ramelok. Orang melok apa? Kiro'ah apa? Mas Subroh. Jadi dikne nak moco ya layas ma'una ilal malail. Alah, yang kiro'ah kita disebut wafi kiro'atin apa? Partai sebelah macam ini jadi saya naik di bitas titil mimik lantas titil mimik masih ini lasin asluhu ya tasam ma'una istama'ah ya stami'u nak tasam ma'ah ya saya sebut lima tini itu kamu nampak tak utak di sini dalam sini saya latihan sorop kafe saya Indonesia wah ayo kita sudah kalau nak salah itu repot ayo istama'ah terus nak tasam ma'ah nak sami'ah. Yes, pinter, pinter, semaju. Wajah zafuna semaju, semaju. Sebenarnya latihan sorok. Wajah Quran ini khataman ada latihan sorok. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'lan. Fa'liku terus doro fa'ya tribu doro. Mbak Mas Somali itu dikeselok kancane. Nak samia? Ya, pinter, pinter, pinter, semaju. Wajah zafuna semaju, semaju. Sebenarnya latihan sorop kan. Wajah Quran ini khataman ada latihan sorop. Faala, bingung ngarang sorop sak karep ngudi. Lebih, karena sorop langsung diubah. Maksudnya kan, faala ya fulu contohnya nasoro, bareng faala ya filu contohnya. Nak bernulung mentung jadi. Nah, angen-angen bener Bapak Somali. Wong zaman akhir kok salam tempel bagi kakean. Niku wis fihi seun. Ada apa ya? Biasanya bernulung. Ya wong keramat dadi Bapak Somali iku mantune Mbah Hasyim Asyari. Niku tiyang napa? Ninggalnya Khairiyah. Khairiyah akhirnya dikaruwa Mbah Muhyiddin di Mbah Bedowi Lasem dados. Mbah Hasyim di mantu pemindu alim terus siji Mak Somali nomor kali Mbah Muhyiddin di Mbah Bedowi Lasem. Sing ngarang loh, amsilatut tasrifi ya, loh. Sing varian suruh bab kedua, loh. Jadi, ono-ono yang gak masuk. Mengalimus, sebener wae, kadung parak pangeran. Wayuk zafu nalan dan buang di, loh, dibuang atau diserang atau di, loh, tutui. Wayuk zafu nalan dan lempari. Sopo poro saya tenai saat ini tiksi bro-bro setan bisupi klan bro-bro lintang mingkuli janibin sanging saben-saben sisi sisi min afaki sama sing bro-bro ufuke langit atau belantarane langit atau cakrawalane langit dukuran kelawan den tolak tenan mas daru daharohu etoro dahu tiksi nolak sopo Allah utawa nolak apa syuhub sebabnya maknanya anut kulo nak toro dah nolak sopo Allah ing setan yang makna hakikat nak toro dah nolak apa syuhub ing setan ay bi'idnillah wa abadahu wa mafulunna walahum lanu tetap kedua setan fil akhirat dan akhirat ada pun disiksa wasibun kang langgeng daimun dikisih langgeng Ilaman kecuali setan khotifa kang nyerobot sopo setan al khotfata kan sak serobotan mas darul marro mas darun telafat khotfa itu mas dar il marro itu terkese mas dar marro wali sisna uta istisna min domir yasmaun sayang domir lafat yasmaun do yasmaun ela yasmaun terkese ora kurungu sopo ila setan kecuali setan ela yasmaun lohal mahfud sopo ila setan kecuali setan ada dikang sami akan kurungu sopo setan al mal kalimata ing kalimah minal malaikat iseng malaikat fa akhudaha mongko ngalap sopo opo napa suhub utawa sapa Allah kita fa akhadha bi suratin mau sayatinmu jamae hum taha hum ya limat sing dicoba setan untuk informasi sing dicoba setan bi suratin yang kelan cepet utawa ha yang ya bener illa man khatifal khatfa wedi tapi kadung pinter ya bener terus ya no padha ini kulo tatakan Syihab suhub mun kula maknani mawon nggih. Ai la isma uti kese ora krungu ai la hamafud sapa ila setan kecuali setan ala dikang sami akang krungu sapa setan al kalimat ing kalimat menal malaikat sae malaikat fa akhudah. Mongko ngalap apa sihab ha ing sajane ha ing sayatin bisuratin kelan cepet utawa ha ing kalimat sing digawa setan dijibuk meneh bisuratin kelan cepet. Mun mesti bener wae diwolak-walik tetep bener. Ngono nek Imam Suyuti tak nyangno sama tak nyang tak tanigo no. Fa'at bahu, mongko ngetuti hueng setan apa sihabun apa lintang kau kabun tegesi nututi hueng setan fa'at bahu wala man khotifal khotbah yiku setan apa sihabun apa lintang kau kabun tegesi lintang mudiun kang padang sakibun kang iso nembus yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudi hueng ikilah setan setan semu ngeblok no gerduwa lho, jadi gerduwa lho, kenapa kenal setan, jadi cari kiai-kiai itu gerduwa itu setan, sing ngapa nyinceng aras, terus diantem aras saking gobloknya, kan maksudnya. Lalu itu ngono hotel, di ini sodel, kok milih manggun apa? Breng, lalu itu goblok itu, perkara ini kena apa? Lintang. Ya, malah ini agar ngisar breng, ya goblok berarti. Lalu setan itu kan ya goblok. Wong ngono hotel, di ini nyilah ya rakonangan, wong. Gak bayar ya rakonangan, kok milih manggun apa? Breng, ini agak. Mereka apa? Goblok jadi kiai-kiai itu. Jadi kedua itu jadi setan. Naik lintang. Terus jadi goblok. Jadi serah cerdas. Yang kedua ini serah cerdas. Mulanya kadang konangan wong apa yang hilang kesung. Melok kue itu kira roh. Itu asli itu. Kayak kan ngalor gitu juga. Apa apa? Setan. Ya jadi macerut. Nah kedua gak iso. Nempel bil. Mana nih? Ayuh biru itu goblok. No, apa kau kabutau sihab. Itu yang setan. Fastaftim. Mbona sampean anut kula mawon bingung kan aranut aku. Fastafti mongko takoko sira Muhammad him ing wong kafir Mekah. Lha Al-Qur'an nggih dhomir wis. Kan pertama walahum rujuke setan, ada buwasib mon setan. Man niku setan sebagi. Lha mlane dhomir teng Qur'an ra mesti bali ning arep. Fastafti mongko takoko sira Muhammad him ing kafir Mekah. Niki mun genti pasal istakhbir. Tegese amprih gawe takok khobar sira. Kufaro makata. Adal mau walahum rujuknya tersenuh. Sayatin. Mereka menusau kancane. Setan. Jadi anak sitok. Ngomirin. Istakbir. Tegese. Angel-angel. Yang sing tukang gulik setan. Nanti jadi rezeki ini memang. Profesi ini berita tapi untuk. Fastafti mongko takok sira ing kafir Mekah istakhbir tegese takok sira kufar Mekah ing kafir Mekah takiran kelan takok sing netepno hukum atau bihan utawa krana niat nyepelekno utawa niat ngenyek kowe takokno wong-wong iku ahum asaddu khalqan amman khalaqna at apane khalqan penciptaane amman ana ta dibanding wong khalaqna kang gawe ingsun ing man minal malaikati sing pira-pira malaikat wasamawati lan pira-pira langit wal ardhi lan pira-pira bumi wamalan perkara fi magang ing dalam samawatan ardhin wa fil ijani lan ing dalam nekakno biman kelan mentahlibun utawi menangno lil ukola nutahlibul ukola lan mentahlibun lil ukola wonten al napa wonten al langsung ya tahlibul ukola antri mesti tahlibun lil ukola apa tahlibul ukola tahlibul ukola jadi biasanya orang ngono maksud ini ngarep-ngarep tahlibun lil ukola anu tahlibun temeriki langsung ya. Tahlibul ukola utai menangno sisi domir sing duweni akal. Inna satemne ingsun khalaqna gawe ingsun hum ing para manusa. Nah, delok. Monggo tak wari dhomir. Pokoke ngaji iki kula enggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujukno dhomir teng Quran. Mulai kula ngaji awal teng pundi mawon. Aku yakin jarang wong iso. Nek bebe iso kathah, tapi jarang wong iso. Terus nek diterangno ya ora mesti paham. Dadi wis tapi dirungokno wae, gak paham-paham lae bebe paham, nyenengno guru. Inna satemene ingsun kholakna gawe ingsun hum ing para manusa. Terus jare Imam Suyuti aslahum. Tegese asal usule manusa rupane Adam, Adam mintinen saking lemah lazibin kang lengket. Cara kene tanah liat. Lazimin. Lazimin apa lazikin? Lazibin apa lazimin? Lam, alif, za. Tenang aneh bodoh ini. Di dalam kurung, di luar kurung, lazim. Iya, nakorane lazim, karuan, ini lazim. Sing iku lho, sing tafsire. Lazim. Nakorane karuan lazim, bocok kono karuan. Mintinil lazim, terus? Lazimen, tegese kang nemplek, lazim manane netepi, kang netepi manane netepi ku gak mirip-mirip lho. Kaya kowe utang itu kan gak mirip-mirip, iku jenenge lazim. Jadi bahasa Arabe utang luzum apa? Luzum itu selalu menghantui, selalu netepi iku jenenge apa? Lazim. Lah manusa digawe saka tanah sing lazim, manane lazimen kang netepi, yalsiku kang nemplek apa tin bilyadi ing tangan. Anal makna satemene makna iku ana khalqakum satemene gawe manusa dhaifun. Ana khalqakum satemene awal penciptane manusa dhaifun apes. Menawi falata kabaru mung aja sombong sapa annas diingkari nabi lan ngingkari kanjeng nabi wal qur'an lan qur'an al muaddi kang iso nekakno apa ingkar ilahalakihim maring rusake annas. Ilahalakihim maring rusake annas. Ya ilahalakihim maring rusake annas al yasir. Al yasir ngoten ya. Bamba bah ngusuti utawa bahasa enak wae tapi di barbar malah saya enak iki. Ilaha lagi. Wal al muati la ilaha lagi. Masa kafe al sirwe mau bagi fat. Ilaha lagi. Ya aku lah maknanya ya iso tapi lucu. Jadi ilah lagi maring rusai annas al yasiro yang dalam waktu yang cepat. Dimana al yasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ilah lagi. Apa al yasir apa punya? Maknanya apa? Yasir yasir harus sidik. Maksudnya itu gue goro-goro. Maksudnya rusak sing sidik apa rusak yang dalam zaman sing sidik lo? Gak kira-kira apa yang dimaksud maksudnya itu? Apa kan? Mas, kaya saingan orang tahu bener. Ilahala yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sing sedikit? Nah iya, mestinya macamnya al-yasiro nak ngono apa? Jadi nazak khofin. Karo kata mau bawa emjung, al-yasiri apa yasiro? Hah? Wah jari sopo? Jari karo kan? Ilah lagi. Taman ini ngawur tapi bener. Atok ngawurku tiba hati-hatimu yo. Jadi al-muati. Aku sekadung parak pengeran ngawurku cek apik tiba hati-hatimu. Jadi sekadung menangan. Al-muati falayatakabaru biingkarin nabi wal Quran. Al-muati kang nekakno opo ingkar ilah lagi himaring rusae. Kufar, wong ngingkari nabi iku mendatangkan kerusakan. Mestine iku al-yasiro ing dalam zaman sing cepet. Nah, mana nih al-yasiri, rusak sing sidik. Maksudnya, rusak iku seru apa sidik? Seru, jadi rata-rata aneh maksudnya. Ayo milih nanti, milih partai al-yasiri atau al-yasiro. Aneh, ada sing salah gitu. Maksudnya iku ada sing apa. Mulai ngarepmu Imam Suyuti wis gak konsisten, wis gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama, saya enake dhewe cek bener. Imbang kowe hati-hati cek bener Imam Suyuti ngawur. Ya wis ngono jeng ya, gak mungkin nggih manfaat nak ayah halak kok disifati apa? Hasir gak mungkin nak. Gak mungkin halak kok disifati apa? Anna khalqi Allah, yes. Pokoknya paham ya. Pokoknya pilihannya mau. Jadi pilihannya itu ya semuanya gini. Semuanya ngawur ya kena, sementing pinter. Mau tafsir mon. Mungkin kalau terangkan gampang-gampang. Sementing tak sampai tak ajak mikir kok kita edong. Mungkin isi sosor apa semaju. Bal ajib tawayas horun. Bal tebal inti kalau ini korona pindah ini kalau dia sangi siji tujuan ila akhara maring tujuan sing liya. Wahuwa utawi iki baliku li, wahuwa utawi al inti kalau akhbaru ngabarno bihalihi kelawan tingkaya manusia wahalihim lan tingkaya wong akeh. Bal ajib tawayas horun. Bal ajibta kata sini kira ayat kita bal ajibta balik gawok siro sebagian kira ah bal ajibtu kan ekstrim sito ajibta sito ajibtu podo-podo kira asap ah ajibta iku kowe nak tu ingsun namun kira asap iku ya aneh ya tapi kok ilmu kudu mbok rungokno aneh ra aneh wong ilmu kaya kowe kadung muridku aneh ra aneh kadung murid stompo ae jane ya aneh. Fathih ta iklan fathih ta khitoban kharingi tabili Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin takdzibihim taksi sanging oleh gorono kufar iya ka ing sira Muhammad. Wa yasharun wa hum yasharun. Wa hum ta kufaru maka yasharun iku padha ngrasa aneh sapa kufar minta ajubi ka sanging gawe sira. Wa idza dzikrulana iduna taksi ora nampa nasihat sapa kufar. Wa idza ra'au nalikane ngali sapa kufar ayatan ing ayat kan sika kil komari ka dene pecah rembulan. Yastasiruna iku eng wa idharu ayatan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastasiuna tegese yastasiuna apa yastasun yastasiuna iku kurang wawu ya wawune piro kan ya wawu wa wawune hamzah le tul tul ka bar wawu ade hamzah jek ana wawune ta ana ge Pak nah ana ana berarti hamzah ora untuk digeser mus wae ana wawune hen ta ya macam ni ya stasi unur. Kau lu pucah kok. Dasar Hamzah lu nak di pucah kok. Oh dasar mutura ya. Mutura ni palsu. Suripe ni Yogyakarta lah. Ini Yogyakarta. Yo orang macam ni ya stasi un tu. Oh tu ya stasi. Kau Hamzah itu digeser nengar. Sengloron tu ngaco. Kali. Oh maju kita pem berarti. Kemungkinan itu maju, maksudnya kena wau loro tenan. Sito ada Hamzah, sito jamaah. Sito boten pucuk. Utawa nak wau ne sito Hamzah digeser mengarep kan. Dadi Hamzah ben dhewe anu. Lah iya Hamzah digenteni kan ngono dhuure ta ngarepe. Ha iku bener nak iku, tapi nang ngene ngono ya khot biasane wau ge maksud. Nak tulisan Quran kan Hamzah ning ngarep, wau-ne ning nguri. Kaya apa? Nego-nego Quran itu inna ma'akum inna ma'akum inna ma'nahnu mustazi'u ya Hamzah digeser mengarep wawune nengguri bin wawune jadi wawun apa? Jama utawa wawune wawu pertama ada Hamzah wawu kedua jama dong ya? Ayo Maduro dong apa merdeka Maduro merdeka sangka kemiskinan rasa ke Indonesia maksudnya ya aku tenang loh cengguh sampai salah loh sini-sini wong khot kok tak terang loh khot itu panjang janggil tenang ya potensinya itu wawunya langsung dua yang satu wawu wadah apa Hamzah yang satu wawu sama atau kalau wawunya satu Hamzahnya digeser mereka nak Hamzah yang ngarep dure wawu itu kok jadi wawunya sito. Ya aku kitabku ya keliru, tapi yang moco kan bener. Nah, kitabmu bener yang moco keliru. Tapi aku aslinya kitabku lah ya keliru, tapi kan gak masalah. Gak di akibat apa. Enak di dia kitab bener ya yang moco. Tapi kitab salah. Ya sama, enak di sini. Enak di bojo ayu iso ra iso ngrayu mbek elek iso ngrayu enak di enak elek ra iso apa enak yo ora yo ora gelem mbek kowe sungguh angel eh wis tak wari ndomirse masalah makna-makna sing Imam Syekh Nawawi itu kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia nya itu beliau di antara alat analisisnya termasuk beliau jadi khasnya itu beliau mengatakan Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Qur'an. Saya ulang lagi, ya juzu tauzi'ud dhamair fil Qur'an. Ini kok kalau catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi dhamir di dalam Qur'an. Dhamir dibagi itu misalnya begini. Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu rungokno awas kena keliru. Rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? 23 anak kowe rong jero iki mung yo kowe 23 kowe hen kok dengaran kok rukun. Nah itu problemnya bahasa Arab ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk makna ni Quran misalnya gini, inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki, kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, napa? Makanya hum dirudekkan, hum ay aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya, surat apa ya Fuad? Sekono. Sengono tentang penciptaan manusia normal. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Oh, itu itu Haji. Haji apa Anbiya? Ini kan agak sing apa Quran enggak? Sing ora apal oh ngarep-ngarep Quran. Haji apa Anbiya? Yakin? Oh, kayak wong lomba. Ya ya ayyuhan rukono ya. Ya ayyuhan nasu, manusa ya. Manusa mlebokno kowe. In kuntum fi raibim minal ba'si terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa, summa min nutfah. Wah, ngelkir atau mikir ngono tuh? Aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah, wes gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lo aku bakat, masalahnya sebenarnya nekuni tafsir tadi. Mengapa orang dibantah ratri mora krono sombong? Orang tahu sih kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku tak kok cuma isin gayane kritis, paham ya? Ayo jajal, ayo pikir nah, ayo. Jadi melani Imam Suyuti saya naik dewe karena beliau mulai kecil belajar Quran akhirnya nggak domir sakarap dewe. Nah gue sakar pedean jangan mergora iso. Sirai saya naik dewi gue mungkin aneh loro. Sangking pinter ya. Gue tau sangking. Tapi sani. Kalau mas beda motor gitu. Ono sing buwan ter. Sangking liha ini. Ono sangking ngawur ya. Sih loro dok mungkin aneh menurut saya. Kayak uang loh. Ono urip saya naik era mikir. Mergo wali. Wali gue rasa mikir untuk rezeki mirah esulah ya. Ono saya naik mergo jangan nanti pekerjaan tetap. Lah gue sing bahaya ibu. Ya ya Yuhannas wa rungokno sing apal-apal ya inna min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam ndak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, dhamir di Quran itu beda dengan dhamir ketika orang ngarang kitab. Dhamir itu boleh dizigzag, ditauzek. Ditauzek ku kesana kemari gak jelas. Lah carane ngerti piye? Ya angger kowe parek pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Mulane kula GR parek pangeran. Nah sing ora parek pangeran ora roh. Lah iku jeneng ad-dhamir fi dhamir fa ma lam ya'rif dhamir fa laisa lahu dhamir ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan. Terus di pembantu, iya duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu ini roh, itu mesti dikak no sing paling ayu. Kok gak mungkin elek dikak 1 juta. utawa saya pembantu saya oleh mikir gak ngono. Iku mesti kan sing elek benang mulai gak ganggu kan ya mungkin kabeh. Tapi probleme iku dhomir ku ora jelas. Mulai kuno dhomir kaya iku rujuke pun ngono tok. Carane dadi pembantu milati. Kowe dadi majikan bojone telu. Elek ayu dengan. Terus cung duwe iki kaya iku 1 juta. Carane dadi pembantu bakar sing di Mas. Sing ana sing ayu sing dengan. Kau kira siro, kau bilang itu. Aduh, nak gue kan? Iku kok domir telu. Jadi domir iku panjen mulai dhisik iku selucu. Nasibnya domir iku selucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetap iso diakal, diakale. Ya mau, saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan itu bodoh. Nyai nak terakhir itu balik ning jamaah. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngintikan, ya ayuhan nasu. Saya ulang lagi, ya ayuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Penlatihan alim ini. Sengapal surat. Mau surat apa? Haji. Ya Yuhannas itu lagi fadun mantep. Gue nang keliru surat Ambiya. Karena itu surat. Tapi kita itu surat haji. Gak ben yakin. Ya Yuhannas. He eleng-eleng para manusia. Itu orang kafir atau orang Islam? Orang-orang saya isin, keliru apa-apa, ngarepi guru keliru apa-apa. Sehingga orang jawab itu gaya tok, kemudian kita alim, gaya-gaya nantok. Ya, Yuhan Nasuh, hiling-hiling manusia, kafir apa mu'min? Mu'min apa kafir? Apa semua? Nah, itu masalah anda. Ayo, saya dulu, ini tahdis jalan, surat apa, Pak? Surat haji dulu, ini surat, ini gak jalan. Ya, Yuhan Nasuh, kafir atau mu'min? Dulu, ini kifat, gue cepat itu, kita berfuadin, tafsir jalan, ya, Yuhan Nasuh. Bukan maksudnya ya Yuhan Nasuh tafsir jalalain kafir apa mu'min, tak ahli Mekah. Ben sampean roh bingungnya domir. Lha iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajate. Surat haji dul ning gone tafsir jalalain. Ahli Mekah. Tenan to ora iku? Nomor piro jalalene? Nomor piro, Jung? Mbok delok apa kira-kira? Ayo delok delok ben ana saksine wong iku adil ta ora ya ora jelas delok. Lho njenengan kudu ana saksine ora krana suudzon panjen. Kocok ya foto aja. Ya Yuhan Nasu. Hah? Hah? Ana wae dong. Berarti wahib penduduk Mekah dan ono malah pamcuti malah ora ono kita puyu mboten sing mulai ingkuntum firo iso gawe sangka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh ayo jawab iya aneh-aneh wae artinya gini cara Imam Nawawi ya Yuhan Nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah terus inna khalaqnakum balik kalian semua kaya kula ngamuk dasar wong Madura misalnya dasar wong Jogja maksudku yo kadang dasar wong Indonesia maksudnya cuma sing diomongin ngarepe kan dasar wong Jogja pemalas misalnya tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura terus dari wong Indonesia ora pemalas wis ngerti nek donya ora penting wong Singapura wae sing goblok barang ora penting kok diburu nganti ngono lah iku mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamade nek wong ulama ngomong ngene madhe wis ngerti donya ora penting dadi yo santai wae no pinter di wong Indonesia sampai Singapura terus dadi makome wis ngerti nek donya mataul ghurur. Ya domir, saya urung ana ya. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yuhan Nasu kan jelas maknane penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak terjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan

Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan positif. Wong kuno seneng darane asik becute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ge? Ndaran kriting kan. Ana wong darane gak ora putra kena diatur. Pokoke butuhe iku butuhe ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebab apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andhe kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ono barani emas. Wah, bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mantep. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning asal nama yang disepakati. So diwarai ku jeneng. Karena ini itu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Aja sampai ketika lucung anakmu kok metu darahe, terus anaknya ra paham. Darah iku apa kan bingung. Makanya pertama manusia diwarai ku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah butuhnya itu onok mendung, onok mego, onok bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang itu saking gobloknya, bu saking ngawure, bu saking gak sopane. Butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darane yes, pokoknya bekasi wudhu jadi malaikat sing dongano kuwe. Mulane masyhur onok wong sampai jadi valid-valid itu mati separuh gara-gara berwudhu. Terus ngidak-ngidak bekasi wudhu, jari bin malaikatnya mati. Mereka ini kerungu hadisnya Nabi, bekasi wudhu jadi apa? Malaikat. Buat lelawang itu nasib elek, terus kualat jadi valid, jadi apa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksi hal, kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikatul malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mumpun ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku gugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh, manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Kalau seorang modern gak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi, karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat gue kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu gak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena so ahli ilmu medis darah nuwa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing so ilmiah lalu anti agama. Sing so agama kadang anti ilmiah. Sejane enggak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakasyafna angka hito'aka fabasurukal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andaikan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro maqduro itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata-nyata ya. Misalnya ada orang alim enggak punya uang terus disepelekno wong. Wis ra duwit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti enggak emosi karena dia ingat dinyek wong itu ibadah. Sing nyek ndekne ngono iku ya kersane Allah. Ngerasa kersane Allah iku apik. Biasa masyhur itu di tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Baqir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian lewat sampai didoni. Dia asik saja lewat. Ketika ditanya yang nyek itu jajal, "Kenapa Anda tidak emosi?" Kata Said Baqir, "Apa kamu melihat saya ini orang sing anti mbek kodok koder? Apa yang kamu lakukan ke saya, pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah, semua ini kehendak." Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu, malah ngirimi uang. Jadi kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat rani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah, itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham penggaweanmu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi orang gua analisis. Wah, ini yang akan menang 01, mana gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dia ini tantang ya, jajal nyalon bupati. Orang mana lalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni berarti di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas, yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil hiriha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam B. Karena ada kaidah tadi apa? Yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami. Itu harus dicanyakan kesaksiannya. Karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya. Maka al-qawlu qawlu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu, kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan, harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah, gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Nah, rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya enggak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak, takut enggak menarik coro publik. Baru saja malah lebih lagi takut lagi. Enggak penting, benar salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno enggak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing nguniku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap, kemungkinan jenenge ngawur, maju, gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orangku gak tahu, mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir. Akhirnya gak ada malaikat sahab, malaikat bledek, gak ada gini-gini. Sing ono pecute malaikat raono ya memang dalam mendung. Dari awal sing negatif buat gawe plus, sing positif buat gawe min. Sah gak? Adekan dari awal kamu bikin gitu. Ketua ini jenis apa kan? Ireng. Misalnya mulai disek uang darah ini putih, sengwekmu darah ini ireng. Sah sarah? Sah. Dong tak ya? Oh pinter. Ini kok gak tau mikir. Ini kok. Dong ya? Paham ya? Paham ya? Ini mulai tuh. Mawas yang baru. Debat apa padura mutu ini. Debat tuh sampai. Aja anak debat kowe ora gelem gak trimo maksudku. Aku mikir wis suwe kok. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu. Kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan gak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anakmu ngopi geni. Paham ya? Jadi ya sengguh ini jenisnya geni. Yang gerseng panas sengguh ini jenisnya geni. Nah sengguh kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air. Ya gak usah ngono dul. Nah sama, jadi nak debat agama. Pokoknya cara aku beledek itu malaikat. Wes cari Ruhin. Gak iku Gus listrik, aku tau ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat. Nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dol. Ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedhek jare. Sapa? Ki Agung sing loyo. Dari nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawaian bledek kudu cekel. Tapi ku menoh yo buyutku niku kula turunan wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh nama. Nama lah nama ini butuh kanggo kesepakatan. Ini jenis wa'allama adamal asma. Jadi ini penting. Tak rungok nontonan ini penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah menuso nek elek banget ya ora apa-apa mbak darani setan, tapi aja sakit, tapi aja ni iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nek pas ra bener iso darani oh setan. Tapi kok gue jalalan, ya rasidho setan kan ngono. Tapi saja nih istilah apa? Saya dinal insi jini jajal mana nih apa? Setan-setan manusia lan setan-setan. Bahkan yang ayat itu disik manusia saya dinal insi. Nah dulu ngono berarti setan manusia bejin agak. Tapi ya surah usah ngono. Tapi ngono setan saksiyah, ya gue iblis dajjal. Nah malaikat ya sama, ada malaikat saksiah kok Jibril Mikail, ono malaikat to'am, malaikat sahab. Lha iku malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya poe seperti itu. Dong ya. Jadi kok iblis, dajjal, sekarwan setan saksiah. Setan. Tapi ada setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Lha iku iso kok manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham dong ya? Makanya ada setan saksiyah, kayak dajjal, iblis. Ada setan mau ibaratun, ini saya. Jadi misalnya ada orang kok ada wakal, mereka sana. Ya, mesti orang sepakat, oh setan. Ya. Itu surah manusia tapi. Tapi kan tetap di KTP. Tapi orang sepakat, mesti ngono iku darani. Misalnya mereka sana. Ya, itu saya tinal insi, wajib. Dong ya. Alhamdulillah, saya pinter deh. Kok malah tak kono barang lagi orang. Maksudnya gue tak terang lo bentuknya perangkat gue maknani Quran. Ya eleng-eleng ya Dawi Senawi. Ya juzu tauzi'ut domair fil Quran. Khusus Quran itu oleh domir disilang-silang. Nah ini kita pernah mungkin. Orang cukup ilmu yang mau alif gue. Sehingga semua Quran. Tak. Ya mau contohnya mau. Ya yuwan nasu. Kum di sini yang minturab hanya Adam. Summa min nutfah ejami'in basar bada Adam. Dong ya. Mereka jenis apa? Tauzi uddoma irdomir dipotong-potong. Engkau dipasang dewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Bahmun, Mustafa, Ruhin, Kifuat. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku Bahmun, Kifuat, Ruhin, orang agar kayak mangan. Itu orang mesti tahu proporsinya. Gak iso Ruhin, mereka kan ngelebokno aku. Tapi kata mulia no iki gak pas diterapno ning mesti wong roh dhewe kan lho maksude iku. Dong to. Wis pokoke ngono ora usah. Paham. Ngono kok ora roh lho. Wis pokoke ngono kok angel temen rang. Wis pokoke ad-dhamir. Ad-dhamir. Faham lam ya'rifi ad-dhamir fa laysa lahu. Ad-dhamir. Pokoknya ngene yo ilaha lakihim al-yasiri kang cepet utawa kang al-yasiro ing dalam zaman sing cepet sok halakihim al-yasiri kang kowe mana lho titik yo aduh em betul tul ngaji wong lurus pokoke paham yo sumunteng yo pokoke soal makna iku sak karep mula ngono nang sampean protes Gus guru kula ora maknane ngene gurum sapa padha kiyaine gak apa-apa adep-adepan sumunteng ora usah ngono kowe anut gurumu gak apa-apa gak arep kautuan atuh ora apa kowe kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula sanut maknane guru-guru nah engko nak ketemu mbek kula sumunteng paham napa to di mojong wa idza ra'au ayatai yastaskhirun yastahzi'un yo hamzah digeser yo utawa dikek wawu loro yo sing wawune loro yo bener nak sing wawune sitok no Hamzah di jono. Kitab kulah ya salah, orang kita mutok salah. Tapi sing moco bener. Timbang kita bener sing moco. Wakalu lan ngucap sopo. Aku saiki wakalu rujuk ini. Sopo wong akeh apa sopo wong kafir Mekah. Wong sing ngucap iku ora kafir Mekah tok. Ayo wakalu rujuk sopo. Bener Pak Karim, Pak Kolong cah sapa wong-wong akeh. Mengkono wis repot. Tapi wong alim wis bener ae, no? Bener. Wa qalu lan padha ngucap dewe mbamun ngene kula cek eling. Ki Jawa begane bodoni ha, tapi wong alim baru kawae. Butuhe iku wong paham. Mbamun nyontone haudat, rungono ya. Haudat iku bahasa Arab napa? Haudat napa? Baleni nek oh, iso dorohen. Haudat iku omah sekedhup. Ki Jawa kabeh maknane omah. Padahal haudat maknane omah-omahan kecil sing ning dhuwure unta. Sayyidah Aisyah iku kan tokoh. Dhisik ditumpakno napa? Haudat. Ning Jawa ana ta ora? Gak ono, tapi kok ono maknane. Wong barange ra ono kok ono bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhire yo maknane haudat sekedhup. Omah-omahan dhuwure unta. Dadi bahasa sekedhup rasane gak iso nyelesekno masalah. Tapi mosok haudat omah-omah dhuwure unta. Lah jenenge apa, Mbah? Sekedhup, Jung. Iki jare Bapak niku. Iku conto makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau tidak mau harus ada jenenge kan. Mulanya akhirnya ke Jawa kadang ya bodoni teka terusan. Wati ini lan demi wet elu. Bah, wet elu napa bah? Akhirnya ono sing keliru. Wati ini demi wet alu. Kok gara-gara nulisnya mau alif lam bahu. Akhirnya bantah-bantahan. Bah, kalau gak ada makna sangin guru, kalau alu bah. Lah iya jong wet elu kena gua alu jong. Lo kan gak fair kan, barangnya gak ada, kok ada namanya itu fair gak? Pohon tin itu di Indonesia ada gak? Gak ada kan? Lo, wong kie ku no mana nih, wet? Lo, saya kie modern, tapi kan tetap darah ini buah tin. Wong Indonesia saya kan tetap darah ini buah. Di sini orang darah ini wet? Lah itu masalah. Lah ternyata nama itu mau butuhnya wong sepakat. Nah, sekedep itu maknanya oma-omaan sing dhuwure. Untuk akhirnya kiai nak mana itu wal haudat lan sekeduk yo cung yo omah-omah dure untuk akhirnya santri ini makna nih sekeduk dalam kurung omah-omah dure untuk gua pertama toh gua makna kedua wis sekeduk toh nak takok ini apa cung omah-omah dure untuk dong ya. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekeduk lahir iku butuhnya kan ada titik kesepakatan nak ngene iku jenenge sekeduk. Lah inci yo ngono, zira yo ngono, melane ono zira ono. Pokoknya orang itu tahu ukuran. Nah, melane wong kono andarani cung ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ono gak sinarem kelip-kelip koyo apa konang. Ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo korek. Semua itu ibaraton jogeman kene akhirat sinarem muji. Ana sing muni koyo manani ya daroh-daroh. Ayo kiye manane apa? Sak wiji sawi apa sak semut abang? Enggak umume. Wiji sawi. Kowe roh wiji sawi ya. Enggak sing kiye iki kowe roh wiji sawi. Tapi kowe ora roh lah ngerti to nak manane cuwilik. Ana sing manani semut budak, kowe roh budake semut tuh. Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane cili. Terus kiai modern nalani atom yo. Sak daro. Sak atom. Barang ono sing sekolah atom, wah atom cek gede, Gus. Partikel. Wis sauni-unimu ngono, tapi tetap sepakat tuh maknane cili. Dadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairu yarah, pokoke ngamal sedikit apapun, sekecil apapun, nah, sekecil apapun. Ki kuno maknane lugut. Lugut itu ngerti gak lugut? Cilik gak? Cilik di biji sawi. Terus semut budak. Berarti saiki makna wis papat, apa? Lugut, biji sawi, semut budak, apa? Atom, partikel atom. Tapi wong ngerti maknane pokoke cilik. Dadi ngamal sekecil apapun akan terhitung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhnya aku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu ada. Mbah, jare kiye iku separo apa? Semut budak, Mbah. Semut budak sing piye aku ya ora nganti sik ora sing piye semut budak. Ono mana ni semut abang? Semut abang cilik, gede dia semut ireng. Umumnya semut abang kuwi semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira tambah pinter to kowe tak ulang ngaji wis ngono kira ngono sesuk pinter dhewe. Iki justru likur orang pinter bangun sedek tak satam lho. Nyembel apa kan? Sami ya. Oh yes. Wah, khataman nyebelah sapi kang. Aku cek urip nora, khatam nora dewi. Ojo lekang, khatam nora kue rusak ngelmu sing keluar. Ada sanggup mati, rasa di terus no ribet kemarin. Quran yang protes, kok jadi rusak kabel tu baca mungkin. Ini jelas nak, aku menangi khatam dari Husin ke nyebelah sapi, tak turuti perintah guru. Nyebelah sapi, sapi biroh nung sama dengan. Sembelah kon masak dewe kan. Lah apa kene kena kangelan masak kok enak kono karek mangan ora kon masak dewe. Sembelah masak dewe kok mau zaman sahabat Nabi salat asar kumeleh nyembelih unta dimasak dibagi srengenge urung surup. Terus bayangno waktune panjang makanya dimulai jam 3. Subuh ya ngono. Dadi dulu lama iku nak bayangno ngono. Karena memang enggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi menen nak darangi kiamat tuh. Fuakin nako sekadar wong ngepoh su ning hati-hati tak sering ono. Karena yo pokoke wong bayangno ku cepet. Napa? Terus bayangno kiamat Nabi wong gelar baju ning pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai kiamat. Wong ape mangan urung dipulukno. Wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaraton wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno. Dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ana sing lebih dahsyat. Ya iku misale bahasa ana Quran apa? Yauma taro sebutin niku, yauma taruna hatadhalu kullu murdiatin amma ardu'at wa tadu kullu dzati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rung wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngalami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangna meneh sebutin niku tengene surat napa surat Muzammil napa kelompok apal kok wildana siban disebut as-sama umun fatirum bi kana waqtu maksudnya niku lho sing napa yauma yaj'alul wildana siba di hari yang cacilik wanen. Uwan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil iku sobane kaya wong tua, saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Mulane uwan sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya iso wae cah umur 30 tahun wanen, acara orang Jawa mergo dintuk tawon. Tidak, maksudnya betul, Bang. Dintop tawon, kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut enggak cukup, makanya mati. Lah, sebenarnya kiamat seperti itu. Jadi dasarnya kiamat, jadi ada sistem itu mati, terus manen. Terus, wataron nasa sukaro. Manusia, apa, mabuk wedan. Mereka kue yang ini kena utang, wewe serodok sarap, maupunnya kena kiamat. Lah, iya, ditagih wong sing nagih, jadi ada rodok stres, maupunnya ini kiamat itu wataron nasa sukar. Lah pokoknya apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat itu dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing ora wanen dadi wanen. Sing utang lali. Sing ngutangi laleh nah. Wis terusno dhewe-dhewe. Sing dhewe bojo lali. Bojo sing dhewe anak lali. Bapak ya sudah akhir ya umma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sing penting likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Wis dong ya. Lah kok nama anane Quran koyo aku ngene wis salim, yakin wis salim. Wis sah dadi dokter tafsir ora usah salim, pokoke dadi wong alim lah jelas iki. Ya dadi bar ngaji iki wis pinter to? Mono. Pokoke ngono namane Quran, dadi ibaratun an kaza. Pokoke gambaran iku ibaratun an kaza. Wis pokoke ngono, wis ngono iku nggo sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras. Utang rapati duwe, bojo ayu, gak pati protes. Wong alim mau bojone protesan isra kober. Ora bersinau jare. Lah ora rasane lho gak ada. Jadi yes pokoknya Quran ngono. Mulane ngendikane pangeran wa tarona sasukaro tetap ditambahi wa mahum sukaro. Kowe aja takok umak edan tenan to ora rasa ngono. Pokoke wong ora roh arahe. Ora roh kepentingane. Iku berarti wong edan. Tapi ora edan tenan wa mahum bisukaro. Lah yang penting bi walakin adzabawahi syadid nganti ngene iku saking bangete siksa. Wis gak penting, nek wis ngono ya ora penting. Jabarane edan yo ora pokoke wis nganti wong ora roh arai. Bahkan lari sangka orang-orang yang dicintai. Ya maya firul mar'u min akhi wa ummihi wa bi wa sahibati wa bani. Akhire yo mlayu ka tokone, ka bange, ka pekerjaane. Rasa mbok takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, ndak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran kok mbok protes. Al mira fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksudnya orang ngono le dul-dul. Melayu kok bapak anak apa meneh ning kantor rasa anak ra kadang. Malah mbok tinggal peng ngono ae. Wong paribasane iki lagi kelon mbek bojoe mbok tinggal lho. Apa meneh terima ketemu kanca kantor. Apa meneh terima mbok ruhin musuh. Malah mbok tinggal brewok-brewok ini lho apa dul. Jadi ya Umayyah Firul Maru Minakhi terus takut ini. Kalau kita di kantor, larinya kan tidak dari orang tua. Ya, bocah kok gobloknya ngono, maksudnya orang ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu, orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah wangil itu menerang. Apa di gedingi mati Kanjeng Nabi, di terus-terus no, orang no berkembangan. Itu sudah terlalu likur. Kayak ngajimu seorang tahun. Selesai tu, kau kan, bodoh. Gimana kesantri kawak-kawak? Mulai 2004 ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 tu sekitar rong biru. Mui wong kodang-kodang, wajib takdim tu, wong awer sembrono. Tapi rasa cucu, mari ku maluhur biasa. Kok ngaku seh malah repot ya. Ya pokoknya ngono mana? Sekolah terus nongke. Wakolulan bodoh ngucap sopo kufar, apa sopo ngake? Sapa mengkono-mengkono fiha ing dalam ikilah ayat in hadha. Ora ana te Quran iku ila sihrun kecuali sihir mubinun kang jelas. Bayinun iki sing jelas. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina hal ing ingkari kabeh al-basa ing basa oleh ngucap aidza mitna nalikane mati kita wa kuna lan ana kita turoban dadi lemah wa idoman dadi balu. A inna ana ta kita lama usuna ditangeno kabeh. Filam jateni tetap ing dalam hamzah loro fil maudi ini dan pagon loro atahki kute diwaca tahkik ai berarti hamzahnya ketara hamzah a i watasilu saniati ahi wa idkhalu alifin bainu ma a ala wajhin ing atas wajah loro kados al ana wonten a al ana dadi al ana kados kira kita a a jamiyun ana sing tasil a ha jamiyun ana sing idgham a jamiyu wa arabi dadi kira asapa ya A jamiyu wa arabi nasing diwaca itu kom A jamiyu wa arabi seneng cah di murid pinter-pinter ya nah, alhamdulillah maju awa bauna noto te bapak-bapak kita alwalun ya ditangek no apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan iku mohal bisukunil wawi iklan sukunil wawu jadi ini Imam Suyuti milih moco aw abaunal awalun apa aw nah kira kita no awa abaunal gak gak Fadil awa abaunal gak nak kira-kira gitu, maksudnya kira Mas Syuroh. Awa, kenapa? Tapi Imam Suyuti milih bisukunil wawi atfan, berarti aw, aw yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan ja'a zaidun aw amrun. Atfan bi aw. Wah, ini satu kira'ah. Wa bi fathiyah lan klan fathai wawu, berarti awa abauna. Kados kira-kira kan wawunya di fathah. Lah nak diwaca awa abauna wal hamzah itu hamzah kul istifhami krono is paham. Jadi ini loh, nak diwaca aw itu berarti huruf ataf. Paham ya? Nak diwaca awa itu wa hamzah istifham wawune ataf. Lah kan nak diwaca awa kan ono hamzah ono wa, wane wawu ataf. Nak diwaca aw langsung semuanya huruf ataf. Ya mbah, mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ora karo-karo. Ya misalnya sing maca orang alim iku diopo wae. Wal hamzah li walat fu babi wal ma'tuf alaihi mahalu inna mahali inna wasmu halan ismi inna wa dhamiru ta dhom awi dhamiru ta dhamir fil lamab usun ing dalam lafadz lamab usun. Wal fasilu ta pemisah hamzatul istifhami hamzah istifham. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad. Masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad, sudah dilemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan Muhammad itu mukhal? Kata mereka. Terus kul ngucapo sira Muhammad na'am. Yo, tupasuna den tangekno sira kabeh. Wa antum halte sira kabeh dakhiruna ina kabeh. Esogiruna kesina kabeh. betul kamu semua akan dibangkitkan dan kamu dalam keadaan hidup domirehia. Iku mubhamun mubham lo domirehia mubham ora jelas. Yu fasiru engkang nafsiru ing domir mubham apa zajrotun nafat zat proton esoy khatun tegese nopo. Kiye kono nama kiye kene namane apa hen zajrotun sak bungokan apa Mas? Penggetak tenan to ora. Apa gimana gimana nih zajrotun? Sak getan sak bungokan apa hen? Eleng ngomong gitu ngaji. Apa Pak? Soi kau sak bungokan lo, soi kau sak getan. Apa umumnya apa? Apa kayak emu? Hah? Getah kok petak petar petak umpet. Apa kan? Malaikat tu nak semua. Jadi malaikat itu nak apa yang rusak bumi? Iku mau nganggu sak bunguan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar. Jajal ya, gue nak kamar kokocok kabeh. Gue nak no sound system yang kuat. Iku iso pecah. Jadi sound system iso mecahno kaca. Lah iki sing bengok iku malaikat Jibril. Tenan, kula nu sering ndelok film, marane iku tak go perbandingan ae. Aku ora koyo kowe ndelok film ndelok sing ayu iku aku anem. Misale aku ngono ya ora nemen-nemen koyo kowe ngono maksude. Pasti butuh aku itibar. Kan ora film Jibril iku wong kekuatane ning apa? Suara. Dadi nek wis bengok iku wong do kesemper. Lah soha soiha maknane apa? Bengok. Malaikat tu nek bubung kuat ya. Gue bahaya tuh kang, jajal lah gue misalnya jantungan, mau konser pinggir sound system ya, nak rata kobel lah wamin amin kum. Lah gue lagi sound, apa mana lagi? Malaikat, mana soihatun masa apa? Bengoan lagi buat wong soha ya sihu, soiha mana nih soha kan? Bengoan. Pemenang suara ada elek kan. Mulane cara bapak ngono sakjane muadzin subuh golek suara sing elek. Kuwi nek suarane merdu ngenakno turu. Yo dadi muadzin subuh jane kesunatan sing elek sing persak sing wong kruwu semua angkat. Dadi kruwu terus muantong. Aku ora iso turu. Paham. Cara kula lho, kula setuju pendapat bapak. Dadi adzan subuh gak golek suara sing elek. Sing wonge mangkelno. Dadi kruwu terus saya turun menang, kamu mangkal. Lah nak suaranya merdu kan? Lah suara. Tadi kan ono suara sing melengking saya mangkal loh. Terus sing ngoro ya wong sing sak desa paling mangkel loh. Wah iku insyaallah wong iso turu meneh. Tapi kuwatire terus ra subuh iku bergesa mangkel. Lah nak Bilal lu gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku ramat nang. Bila lu suarane apik dadekno wong tangi iku kramat nang. Umume kan gak ngger suara merdu kan mari ngantuk. Gajal kowe, Pak. Nek iso turu nyetel musik benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih potongan ngene-ngene iki. Ajane kesunahane kabeh turu ya, Bro. Maca napa? Tasbih. Nek bojo kula sering protes wae kula. Nek bar salat jarang wiridan, ape turu wiridan. Lah nek ape turu wiridan, bojo kula salat. Salat. Kula bar salat tuh biasa wiridan umum. Wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. Iku ape turu mesti wiridan. Eling Allah. Kok bayangno iku seneng, ora mikir dunyo iku seneng. Ape turu kan lepas sing urusan dunyo, seneng. Mulane ngipi kula apik terus perkarane ape turu seneng. Gusti, roh dunyo ku ruwet mun iki awak kula wis turu wis ngenteni ilham geng jenengan wis. Matur suwun alhamdulillah wis dua me turu wis. Sowan ta tangi sanggep tangi sangko kubur. Yo saiha ku maknane apa? Sak bengokan ana-ana jenenge saiha ya sihu saiha. Fa inna ma hiya nawe maknane sak getahan ya. Terus tanta ziru nggih. Tak non tanta ziru ya leres. Tanta ziru engkang padha ngenteni sapa para malaikat mak ing perkara tuk maru kang bakal den perintah sapa malaikat bihi klan ma. Fazza ciro tizajro mongko demi malaikat sing tukang nopo ngarak ngarak nopo iku mendung to ngarak mega zajrun kelawan mengarak tenan ngatur iku ail malaikat tegese demi malaikat tasjuru kang ngarak utawa kang giring sapa para malaikat ashabah ing mendung etasuku tegese giring sapa malaikat duwe ing mendung terus fata liati fikro mongko demi malaikat sing maca Quran ayil qurra il Quran itu kese demi malaikat-malaikat sing maca Quran yatlu nate kese padha maca sapa para malaikat ing Quran dikron kelawan maca tenan masdarun utawa lafaz dikron masdar mim makna taliati sing makna lafaz ataliat manane yatlu nahu tilawatan dikron Inna ilahakum lawahid. Sak temene pangeran sira kabeh ahli makata penduduk Mekah iku lawahidun yektene mung siji. Rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ambalan perkara bainahuma antarané samawat lan arat. Wa rabbul masyariq lan utahe Allah kang mengerani arah wetan. Wal maghribi tegese ya kang mengerani alam kulon atau arah kulon. Lisamsi ku tetap kedua serengenge lah, ku tetap kedua sama sekolah yaumin masyrikun di sisi wetan wa maghribun dan sisi kulon. Inna saat temen ingsun Allah zayyan nama ismaisi ingsun asama adunya ing langit sing parek, mesti langit sing parek ambek manusa sing kena didelok. Bizi natinil kawakib, bizi natin kang lawan pepaes. Rupane pepaes al kawakibi tegese piro-piro perbintangan. Asing maca idhofah ki bizinatinil kawakibi kelawan bizinatinil kawakibi kelan pepaes kang ya iku napa perbintangan ai bido iha tegese kelawan sinare kawakib au biha utawa ya kelawan kawakib lawal idhofah tu te idhofah lil bayani prono bayaniya kakiro ati tanwini zinatil kakiro ati tanwini zinatin kaya dene kiro ah kang maca zinatin ditanwin Al-Mubayyinati kang jelasno bil kawakibi ing maknane kawakib. Wa hifdzan lan kelawan jaga utawa krana jaga mansubun bi fi'lin muqaddarin. Ote lafat hifdzan dinasabna bi fi'lin klan fi'il muqaddarin kang den kira-kirano. Ai hafidna hadzik se jaga ingsun ha ing sama bisuhbi klan pira-pira lintang. Mingkul li setan den saking saben-saben setan. Kote lafat min iku muta'alliqun din ta'alluqna bil muqaddari lan barang sing dikira-kira ana mingkuli setan saking saben-saben setan maridin kang dilurung utawa kang nakal. Atin tegese kang nakal. Kharijin kang metu, metu anito ati saking aturan taat. Saka kata ata yaktu utuwan fahuwa atin. La yasma'una ilal mala'il ala. Nak kira iki ten apa? La yasma'una iki. Kira iki ten apa? Ngake tasdid iki napa? La yas sama'una ilal mala ilala. Nganggu kira wae sing umum mon ngene apa? La yas sama'una ilal mala ilala. Nah, kira asing sing lain niku la yas sama'una biasa. Ora iso ngrungokno sapa para malaikat ora ana sing iso ngrungokno sapa sayatin. La yas sama'una ora padha iso krungu sapa sayatin. Ai sayatin utek sibro-bro setan. Utahe iki dawuh musta'nafun dianggep kalam sing ngawiti. Lawa sama uhum utawi pendengarane malaikat dua iku fil makna ing dalam makna al-mahfudi kang termasuk kang den jaga apa wau alam lah mahfud anhu saking sama isayatin. Wa sama uhum teweleng krungokno sayatin. Wa sama uhum teweleng krungokno sayatin iku tetep dua ya sama pun wae maknane misale pengalim beda tetep padha. Sengko apa paham dhewe yang garis ketemu pangeran timpen nak semati paham dhewe. Ilal malaikil ala maring alam sing dhuwur. Maknane alam sing dhuwur ail malaikat itu si alam malaikat fi sama ing dalam langit. Wa adda ana-ana Imam Syuti wong pangeran di Eropa. Wa adda lan mutaaddina sapa wa as-samaa ing lafat sing sangka lafat sama bi ila lan ila. Maksudnya iku la yasmauna utawa la yasam mauna iku kan lafat kan misalnya kayak mendingan ya sami tu kaula zaidin apa sami tu ila kauli zaidin umumnya uang latihan bahasa Arab sami tu kaula zaidin apa sami tu ila kauli zaidin umumnya uang sami tu kaula zaidin jadi gak usah apa gak usah ila tapi nih gue Quran la yasmauna utawa la yasmauna aja nganggu tak dia be ila litadum munihi krono oleh nyimpen lafad yasma'un atau yasma'un maknal isho yang maknanya yang rungokno berarti la yasma'una ay la yashuna atau la yashuna ilal malilala wafi kiro'atin yang sisi kiro'ah kiro'ah kita bitas di dilmim kenapa? La yasma'una wasini lansin berarti apa? La yasma'una jadi mime ditasdid sini kenapa? Jadi Imam Suyuti gak milih partai iki, mlane disebut wa fi qiraatin. Jadi qiraah yang kita ikuti Mas Subroh malah cara dekne apa? Wa fi dewo qiraatin. Jadi dekne partai sebelah. Jadi dekne ora melok napa? Qiraah napa? Mas Subroh. Jadi dekne nak maca ya la yasmauna ilal malail. Ala lan qiraah kita disebut wa fi qiraatin apa? partai sebelah macam ini jadi saya naik di bintas titil mimik lantas titil mimas ini lasin asluhu ya tasam mauna istama'ah ya stami nak tasam ma'ah ya saya sebut lima tini tiga menopo atau tak di sini dalam sini saya latihan sorop kafe di Indonesia wah ayo kita sudah kalau salah itu repot ayo istama'ah terus nak tasama'ah nak sami'ah ya pinter semaju wayuk zafuna semaju sebenarnya latihan sorob kan wayuk Quran ini khataman ada latihan sorob fa'ala yafkulu fa'lan fa'lan bariku terus doro faya tribu durban ini Mbak Mas Somali itu dikeselok kancane itu ngarang sorob sakara pengudi tapi ya barna sorob langsung doro maksudnya kan fa'ala yafkulu contohnya nasoro bareng fa'ala yafkulu contohnya Dora Pedribu, kaiso taliane Dora Pedribu. Jadi Mbak Maksum, terus ngurus seurutan. Biasanya nak bernulung mentung. Angen-angen bener Mbak Maksum Ali. Wong zaman akhir kok salam tempel bagi kakean. Ini gue sepihi seuno. Ada apa ya? Biasanya bernulung. Ini wong keramat. Jadi Mbak Maksum Ali itu mantunya Mbak Hasyim Asyari. Ini gue tiang apa? Tinggalnya Yukhairiyah, Yukhairiyah itu akhirnya dikaruh Mbak Muhyiddin Adi'i Mbak Bedo Wilasem terus Mbak Hasyim di Mantu Mbak Mido Alim terus Siji Mak Somali nomor kali Mbak Muhyiddin Adi'i Mbak Bedo Wilasem yang ngarang itu Amsilatut Tasrifiyah yang varian suruh bab kedua itu ya Dribu ya pada Dribu ya wos akhirnya ya Firu Melayu tetir ya ono-ono ya Mbak Maksum mengalim sebener wajah kadung parak pengiran wayuk zafu nalan dan buang di nopo dibuang atau diserang atau di tutui wayuk zafu nalan dan lempari sopo poro saya tenai saat ini untuk sebro bro setan bisupi klan bro bro lintang mingguli janipin sanging saben-saben sisi sisi min afaki sama sing bro bro ufuke langit atau belantarane langit atau cakrawalane langit. Tuhuran kelawan den tolak tenan. Mas daru daharohu etoro dahu. Tegese nolak sapa Allah utawa nolak apa syuhub. Sebabnya maknanya anut kula. Nak toro dah nolak sapa Allah ing setan ya makna hakikat. Nak toro dah nolak apa syuhub ing setan. Ay bi idnillah wa abadahu wa mafulunlah. Walahum lanu tetap kedua setan fil akhirat dan akhirat. Ada pun disiksa wasibun kang langgeng daimun tegese langgeng. Ilaman kecuali setan khotifah kang nyerobot sopo setan al khotfata klan sak serobotan mas darul marroh mas darun dilafat khotfah yang mas dar il marroh itu tegesi mas dar marroh wali sisna uta istisna min domiri yasma'un sayang domiri lafat yasma'un to yasma'un ela sma'u tegesi ora kurung sopo ila syaitonu kecuali setan ela yasma'u lawkhal mahfud sopo ila syaitonu kecuali setan ada dikang sami akan kurung sopo setan al mal kalimata ing kalimah minal malaikat iseng malaikat fa khudaha mongkong alap sopo opo apa syuhub atau sapa apa ditariki syuhub atau syuhub biiznillah ha ing set ya ing apa ha ing kalimat fa'akhudaha bisuratin mau sayatinmu jama'i hum taha hum ya fa'akhudaha mongko ngalap sapa wa ta'ala mongko ngalap apa syuhub ha ing kalimat atau ngalap sapa apa ha ing kalimat kalimat sing dijubuk setan atau informasi sing dicubuk setan bisuratin yang kelancepat atau ha yang ya bener illa man khotifal khotfa ono-ono Imam Syuti wa'ad bahu syabun sakin ulama itu ngomong sakara pede tapi kadung pinter ya bener terus ya no. Wa'ad bahu ini kultatakan syihab syuhub mohon kula maknani mohon ila asmau tegese ora krungu ila hamafud sapa ila setan kecuali setan ala dikang sami akan krungu sapa setan al kalimat ing kalimat menal malaikat sing malaikat fa akhudah mongko ngalap apa sihab ha ing sajane ha ing sayatin bisuratin kelan cepet utawa ha ing kalimat sing digawa setan dijupuk meneh bisuratin kelan cepet mono mesti bener wae diwolak-walik tetep bener mongko nak ketemu Imam Suyuti tak nyangno tak nyang tak tanigono Fa'at bahu, mongko ngetuti hueng setan apa sihabun apa lintang kau kabun tegese nututi hueng setan fa'atbahu walau illa man khotifal khotfata fa'atbahu mongko ngetutihu ing setan, setan sing gawa kalimat utahu ing man khotifal khotbah yaiku setan apa sihabun polintang kau kabun tegesi lintang mudiun kang padang sakibun kang iso nembus yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudiu ing ikilah setan, setan sing man dadi khotifal khotbah awiyah rikuhu ta iso ngopo dadi gerdu kan apa kenal setan dadi cari kiai-kiai iku gerdu iku setan sing ngapa nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki dadi goblok terus dadi no cara Jawa gerdu mlane manggon pring wong pring akeh rene digoni nek saking gobloke ngono maksud e lha wong ana hotel dekne iso ndelik kok milih manggon apa pring lha iku goblok iku perkarane kena apa lintang mlane kagur ngisor pring yo goblok berarti. Lah setan kuwi kan yo goblok. Wong ana hotel dene nyilah yo ora konangan wong, gak bayar yo ora konangan. Kok milih manggon apa? Preng rene akeh. Mergo napa? Goblok jare kiai-kiai dadi kerduwe iku jare setan. Apa yang ilang kesuwen mergo wis goblok. Dadi roh iku asli iku. Kayak kan ngalor kidul yo gawe napa? Setan wis ya jri majredam memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi pas saya bingung mau ngaji pusing dan ini piye. Nak kedua gak iso, nempelai sampean yo ora iso, nak sampe ngilang ya kesuwen. Tapi jare gege iso kena apa? Kena lintang. Yukbil mana nih? Au yukbil to goblokno apa kau ka buta sihab ku eng setan. Fastaftim. Mana sama anut kula mawon bingung kan anut aku. Fastafti mongko takok sira Muhammad him ing wong kafir Mekah le Qur'an ge dhomir wis kan pertama walahum rujuke setan ada buwasib mon setan man niku setan sebagian him rujuke wis ora setan meneh fastafti him iku rujuke ora ning sayatin sing arep kafir napa Mekah dadi mlane dhomir teng Qur'an ra mesti balik ning arep fastafti mongko takok sira Muhammad him ing kafir Mekah niki mun genti pasal istakhbir tegese amreh gawe takok khobar sira kufara makata padahal mau walahum rujuke tesen napa sayatin napa sayatin rujuke ning napa sayatin tapi fastaftihim rujuke mun manusa male pangeran ya jebuk takon mergo manusa kancane setan ngene dadi ana sitok ndomire ana wong kena setan itu kan supaya mire dadi rezekine memang profesine berburutan dadi entuk duit mergo dadi entertainment. Fast sih dah tak kau lagi setan orang untuk setan tapi untuk kan untuk krono niat nyepelek no untuk niat kenya kau tak kau no wong wong itu ahum asadu kholkon amman kholakna amman ono to dibanding wong kholakna kang gawe ingsun ingman minal malaikat sing pira-pira malaikat wasamawati lan pira-pira langit walarodin lan pira-pira